ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Karena itu diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu mendatangi Abdullah bin Muti. Abdullah bin Muti ini dimaklum ya, beliau termasuk salah seorang yang bikin prahara di kejadian Al-Harrah sehingga berkecamuk perang di kota Madinah. Mereka ingin keluar dari kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Maka ketika Abdullah bin Muti, salah seorang tokoh di situ, maka dia didatangi oleh Abdullah bin Umar. Didatangi ke rumahnya. Iya. Begitu Abdullah bin Umar datang, Abdullah bin Muti berkata, ayo, hamparkan. Hamparkan bantal untuk Abu Abdurrahman supaya dia duduk. Kata Abdullah bin Umar, saya datang ke sini bukan untuk duduk. Tapi saya datang ke sini untuk menyampaikan kepada kamu sebuah hadis. Saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man khala yadan min ta'ah laqiya Allah yawm al-qiyamah la hujjata lah. Wa man mata laysa fi unukihi bai'ah mata mitatan jahiliyah." Siapa yang mencabut tangan ketaatan, maka dia akan berjumpa Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak ada hujjah baginya. Mau apa? Tidak ada argumen bagi dia sama sekali. Kemudian kata Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, siapa yang mati dan tidak ada di lehernya ikatan baiat, maka dia mati jahiliyah. Ini terkait Abdullah bin Muti yang ingin keluar dari kepemimpinan siapa? Yazid bin Muawiyah. Jelas ya? Jadi kalau ada yang menolak presiden yang terpilih, kemudian dia berkata, oh ini presiden ini hasil pemilihan yang curang, bahasa orang tadi ya, ilegal dan lain-lain. Saya tidak anggap dia sebagai kepala negara saya. Ini kalau dia mati, ini hadits Nabi. Man mata walaysa fi unukihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dan tidak ada di lehernya ikatan bai'at kepada pemimpin yang syah yang ada, maka dia mati jahiliyah. Ini pemahaman para sahabat memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Begitu cara mereka memahaminya. Jelas ya? Begitu cara mereka memahaminya. Jangan seperti pemahaman orang-orang Hizbut Tahrir Ikhwanul Muslimin dan semisal dengannya.